Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali al-mumti' fi ilmi tasrif 6 yang mana kita sekarang akan memasuki bab wazan kelima, wazan bab fa'ila yaf'ilu. Nah, dan kelihatannya juga kita akan memasuki bab fa'ul wazan ke-6. Nah, sebelum masuk ke wazan kelima dan ke-6 ini, ada santri mewakili untuk menyetorkan tabel wazan ke-4. Nah, menyetorkan tabel wazan ke-4. Siapa yang bisa menyetorkan? Silakan. Siapa? Antum, Mas Fuad. Iya. Disetorkan tabel wazan ke-4 dari hafalan ya. Iya. Fa'ila yaf'alu. Sebentar, mic-nya. Nanti ulang, mic-nya dipegang. Kalau diminta setoran berarti pegang mic. Biasakan gitu. Ya, ulang. Fa'ila yaf'alu. Bismillah. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun maf'al. Sayyid Salim. Alima ya'lamu ilman aliman aliman ma'lumun alimun alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mudhaf massa yamassu masan mamsa masan mamsusun musallata mussa mamassun mamassun massa la tamassa massa la tamassa mamassun mamassun ya wajila yaujal wajilun mauji maujulun ijal la taujal maujilun maujilun yaisa yaisu yaisan yaisun mayusun iasla tayas mayasun mayasun haba yahabu haibatan haibun mahibun hab la tahab mahabun mahabun khashya yakhsha khashyatan khashin makhshiyun ikhsha la takhsha makhshan makhshan wajia yauja wajan wajin maujiyun ija la tauja maujan maujan qawiyya yaqwa quwatan qawiyyun maqwiyyun iqwa la taqwa maqwan maqwan. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita masuk ya, cukup satu dari antum ya. Sekarang kita masuk ke bab kelima. Naam. Tafadhol dibantu membaca Mas Sundi. Ya. Bismillah. Ya, yang keras bacanya ya. Qala al-mu'allif hafizahullah, lima, bab kelima, fa'ila yaf'ilu, dengan mengkasroh ain kalimah pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini: hasiba husbanan, artinya menghitung. Alima na'ima ni'matan, lembut. Tafiha tafahan, rendah. Waritha rithatan, mewarisi. Wamiqo miqotan, mencintai atau rindu. Wabiqo wabekon, binasa. Wajiro wahiro wahiro waharon, sangat marah. Wafiqo wifkon, pantas. Wariko warika warkan, berbaring. Waqiha waqhan, taat atau setia. Waiko waqatan, bersegera. Wari'a wara'an, menahan diri. Naam, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke tabelnya. Nah, mari kita baca bareng. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Fa'ila yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'alun maf'alun. Maf'alun maf'alun. Hasiba yahsibu husbanan. Hasiba yahsibu husbanan. Hasibun mahsubun. Hasibun mahsubun. Ihsib la tahsib. Ihsib la tahsib. Mahsibun hasib, ya, inam, mahsibun, mahsibun. Mahsibun, mahsibun. Yang di atas berarti maf'ilun ya, perbaiki. Wazan fa'ila yaf'ilu maf'ilun. Kalau maf'alun untuk masdar mimnya. Masdar mimnya maf'alun. Berarti di sini dibaca untuk isim zaman, isim makan maf'ilun, untuk masdar mim maf'alun. Masdar mimnya, naam. Barakallahu fikum. Wa miqa yamiku miqatan. Wa miqatan yamiku miqatan. Wa mikun maumukun. Wa mikun maumukun. Mik la tamik. Mik la tamik. Maumikun maumikun. Maumikun maumikun. Naam, barakallahu fikum. Naam, dibaca dulu catatannya, lalu setelah itu kita akan memasukkan mausun ke dalam wazan. Ya. Mas Fadil dibaca catatan. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala. Catatan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il mutaaddi dan lazim. Kemudian yang kedua, isim fa'il kebanyakan ikut wazan fa'ilun meskipun dari fi'il lazim. Yang ketiga, isim alat dan isim maf'ul tidak terdapat pada fi'il lazim. Yang keempat, masdar mimi pada bab ini wazannya maf'alun, tidak seperti isim zaman dan makan. Yang kelima, artinya tabel yang satu kolom isinya isim zaman, isim makan dan masdar mim, itu yang masdar mimnya maf'alun. Nah, untuk isim zaman, isim makannya maf'ilun. Dan telah lewat ini pada pembahasan yang lalu dari bab pertama ya, tentang kaidah-kaidah tentang pembahasan isim zaman, isim makan dan juga masdar mim, cara membuatnya dan yang semisalnya. Nah, lanjutkan. Kemudian catatan yang kelima, fi'il sahih yang masuk pada bab ini jumlahnya sedikit, kebanyakan dari fi'il misal. Kemudian yang keenam, fi'il yang mengikuti wazan ini berjumlah sekitar 13 dan ada 11 fi'il lainnya yang mengikuti wazan ini, namun fi'il mudhari'nya datang dengan dua wajah, yaitu kasrah dan fathah pada ain fi'il mudhari'nya, seperti hasiba, yahsabu atau yahsibu, wahira yauharu atau yahiru, waghira yaugharu atau yaghiru. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk ke tabel ya. Nah, siapa yang mau menyetor tabel? Fa'ila yaf'ilu untuk wazannya, kemudian hasiba yahsibu mausunnya, lalu wamiko yamiko. Naam. Ya, Mas Fadil disetorkan. Bismillah. Fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib, mahsibun mahsibun. Nam. Wa miqa yamiku miqatan, wa miqun maimukun, miqa la tamiq, maimikun maimikun. Nam. Maumikun maumikun. Siapa lagi? Nyetor tabel ini. Mas Abdul Hadi. Ya. Disetorkan. Dari hafalan ya. Fa'ila yaf'ilu. Bismillah. Fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun, ihsib la tahsib, mahsibun mahsibun. Wa miqa yamiku miqatan, wa miqun maumukun, miq la tamiq, maumikun maumikun. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita masukkan mauzun ke dalam wazan. Nah, sekarang ditunjuk. Dimasukkan semampunya. Kalau salah nanti akan diluruskan. Nah, masukkan. Ya, kasihkan mic-nya ke Mas Haris, Mas Haris. Ya. Mas Haris. Masukkan Naima. Naima. Ya. Bismillah. Naima yan'amu na'man. Man aman. Naima yan'imu. Naima yan'imu na'man. Nikmatan. Naima yan'imu ni'matan. Na'imun. Man'umun. Na'imun. Na'imun. Kemudian man'umun. Man'umun. In'am. La tan'am. Man'amun. Man'imun. Man'imun. Naam. Barakallahu fikum. Diingatkan lagi, untuk fi'il-fi'il lazim secara asal tidak ada isim maf'ulnya ya, dan juga isim alat. Naam, itu secara asal. Fi'il-fi'il lazim ini ketika mau dibikin isim maf'ul, maka disertai dengan dorob atau jar majrur. Naam, dan itu nanti akan lebih jelas perkara ini ketika kita membahas nahu. Naam, fi'il-fi'il lazim secara asal tidak ada isim maf'ul kecuali disertai dorob atau jar majrur. Seperti Naima ini fi'il lazim. Namun kalau antum mengucap isim maf'ul di tabel ini, maka dalam arti untuk mempraktekkan wazan dan mausun saja. Adapun dalam pemakaian nanti, kalau dipakai isim lazim dipakai isim maf'ul, berarti disertai jar majrur atau dorob. Naam, barakallahu fikum. Demikian juga isim alat. Isim alat tidak diambil dari fi'il lazim. Karena itu lihat tanbih yang di catatan, yang tanbih strip ketiga ya, isim alat dan isim maf'ul tidak terdapat padanya fi'il lazim. Isim alat dan isim maf'ul tidak terdapat padanya fi'il lazim. Apa isim alat dan isim maf'ul tidak terdapat pada fi'il lazim? Isim alat dan isim maf'ul tidak terdapat pada fi'il lazim. Naam. Barakallahu fikum. Hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun, ihsib la taksib, mahsibun, mahsibun mihsabun. Nah, itu kiasnya ada isim alatnya karena dia fi'il mutaadi. Mahsibun mihsabun. Naam. Artinya menghitung atau mengira. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang lanjutan Ibnu Saleh, masukkan wari'ah. Masukkan. Masukkan wari'ah ke dalam mauzun. Mauzun wari'ah ke dalam wazan. Bismillah. Wari'ah yari'u ri'atan war'an wa wari'un mawru'un ri' la tari' mawri'un mawri'un. Iya, Abdullah Al-Athari. Masukkan wabiqa. Wabiqa. Bismillah. Wafiqo yafiqu wifqan wafiqun mawfuqun fiq la tafiq mawfiqun mawfaqun. Antum masukkan kata yang mana tadi? Wafiqo. Wafiqo. Wafiqo. Iya dah, iya. Barakallahu fikum. Enggak masalah. Naam. Ya, kita sekarang masuk ke bab berikutnya ya. Bab ini gampang sedikit ya. Naam. Masuk ke bab ke-6. Enam. Silakan Mas Fuad, baca Mas Fuad. Dibaca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang ke-6, bab 6. Fa'ula yaf'ulu dari tasrifan 22 bab. Dengan mendhammah ain kalimah pada keraskan lagi. Dengan mendhammah keraskan lagi. Ya. Dengan mendhammah ain kalimah pada fi'il madhi dan mudhari. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini: syarufa syarafan, hasuna husnan, sa'uba sa'ubatan. Diartikan sulit. Nah, sa'uba syarufa syarafan mulia, hasuna husnan baik. Sa'uba sa'ubatan sulit. Najusa najasatan najis. Saluha salahan pantas. Sahula suhulatan mudah. Saqula siqalan, berat. Quruba quruban, dekat. Azuba azubatan, tawar. Jamula jamalan, cantik. Ba'uda bu'dan, jauh. Kasura kasratan, banyak. Asula asalan, lemas. Jaru'a jur'atan, berani atau lancang. La'uma lu'man, hina atau rendah. Yamuna yumnan, berkat atau beruntung. Yasura yusran, mudah. Wasyuka wasyakatan, cepat. Wajuza wajazatan, ringan. Wajuha ringkas, ringkas. Wajuha wajahatan, terhormat. Waquha waqahatan, tidak malu. Wasuma wasamatan, indah atau bagus. Halwa halawatan, manis. Sarwa sarawatan, mulia atau terhormat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk ke tabelnya. Tasrif istilahi. Ya, kita talqin. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Nah, atau kita baca wazannya dulu ya. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Hasuna yahsunu husnan hasanun. Hasana yahsunu husnan hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Uhsun la tahsun mahsanun. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun. Ujuh la taujuh maujihun. Ujuh la taujuh maujihun. Yasura yaisuru yusran yasirun. Yasura yaisuru yusran yasirun. Usur la taisur maisarun. Uyusur la taisur maisarun. Tola yatulu tulan tawilun. Tola yatulu tulan tawilun. Tul la tatul matalun. Tul la tatul matalun. Halwa yahlu halawatan hulwun. Halwa yahlu halawatan hulwun. Uhlu la tahlu mahlan. Uhlu la tahlu mahlan. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini tasrif istilahi untuk wazan bab ke-6. Nah, silakan dibaca catatannya. Mas Afan dibaca. Suaranya dikeraskan biar yang lain dengar ya. Nah, catatan. Catatan yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il lazim yang kebanyakan memiliki arti sifat, tabiat, watak, ciptaan dan semisalnya. Nah, fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il lazim. Nah, yaitu tidak ada fi'il muta'adinya, semuanya lazim. Fi'il-fi'il yang tidak memiliki objek. Karena itu isim maf'ul dan isim alat dikosongkan. Isim maf'ul dan isim alat dikosongkan karena secara asal isim maf'ul tidak diambil dari fi'il-fi'il lazim. Tidak dibuat dari fi'il-fi'il lazim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kebanyakan memiliki arti sifat, tabiat, watak, ciptaan dan yang semisalnya. Nah, kalau antum perhatikan kosakata yang barusan kita baca artinya berputar ini yang tadi disebutkan. Sifat, tabiat, watak, ciptaan dan yang semisalnya. Nah. Kemudian tasrif mahmus sama dengan tasrif salim sahih. Kemudian isim fa'il mengikuti wazan sifat musyabaha. Nah, isim fa'ilnya mengikuti wazan sifat musyabaha yang pernah kita bahas pada pembahasan lalu pada bab sifat musyabaha. Ada beberapa wazan sifat musyabaha itu. Nah, di sini antum dapati pada contoh tabel kalau hasuna sifat musyabahanya hasanun, wazannya fa'alun. Kalau wajuha sifat musyabahanya wajihun, wazannya fa'ilun. Begitu juga yasirun fa'ilun, begitu juga tawilun fa'ilun. Hulwun fu'lun. Nah, hulwun sifat musyabaha wazannya fu'lun. Hulwun, sulbun, murrun. Nah, itu semuanya sifat musyabaha. Nah, apa itu sifat musyabaha? Yaitu sifat-sifat yang memiliki arti isim fa'il. Nah, sifat musyabah, sifatun musyabahatun bismil fa'il, yaitu sifat yang menyerupai isim fa'il. Yang sifat ini terambil dari wazan ke-6 dan wazan ke-berapa? Yang fa'ila yaf'alu, wazan ketiga ya. 6. Itu dari fa'ila yaf'alu seperti fariha yafrahu farohan, atau dari wazan fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu hasanun. Nah, itu kebanyakan sifat musyabaha. 6 dari dua wazan ini. Bisa enggak wazan-wazan ini kita buat isim fa'il seperti hasuna yahsunu hasinun? Bisa enggak? Jawabannya bisa, namun artinya bukan sifat musyabaha. Maksudnya tidak memiliki arti thubut dan luzum. Karena kalau sifat musyabaha itu memiliki arti thubut dan luzum, memiliki arti tetap selalu menyertai, itu arti sifat musyabaha. Kalau isim fa'il artinya tajadud dan hudud, artinya apa? Mengalami kejadian dan perubahan, itu isim fa'il. Seperti doroba yatribu doribun. Apa arti doribun? Pemukul. Pemukul itu artinya apa? Sifat kejadian dan mengalami perubahan. Yaitu ada kejadian pemukulan dan juga mengalami perubahan. Mungkin ketika itu dia mukul, besok tidak, kemarin tidak, atau yang akan datang mukul lagi. Ada perubahan enggak? Ada perubahan ya. Adapun sifat musyabaha, dia menunjukkan thubut dan luzum, tetap. Seperti di sini disebutan hasuna, bagus. Hasanun yang bagus, ada yang ganteng. Tetap enggak? Tetap orang itu kalau bagus, maka dalam keadaan bagaimanapun, besok, kemarin, lusa, sekarang, nanti, ya bagus. Nah, itu menunjukkan sifat thubut dan luzum. 6. Begitu juga talayatul panjang. Sifat thubut dan luzum enggak? Thubut dan luzum panjang. Ya artinya apa? Tidak dikatakan panjang kemarin, panjang sekarang, panjang besok. Nah, itu ya. Namun menunjukkan apa? Perkara yang selalu menyertai. Bisa enggak di wazan-wazan ini dirubah menjadi wazan isim fa'il seperti hasanun menjadi hasinun? Gitu. Bisa enggak? Jawabannya bisa kalau diniatkan kepada tajadud dan hudud. Nah, kalau diniatkan seperti isim fa'il, yaitu apa? Mengalami perubahan dan mengalami kejadian perubahan. Nah, karena itu nanti dikaitkan dengan waktu biasanya, atau dikaitkan dengan perkara tertentu yang menunjukkan arti perubahan. Contohnya apa? Contohnya antum mengucap Zaidun Hasanun Godan. Zaid besok ganteng. Hasinun apa? Zaidun Hasinun Godan. Zaid besok ganteng. Atau Zaidun Hasinun Amsi. Zaid kemarin ganteng. Atau Zaidun Hasinun Ida Istakmala Thawb Ida Istakmala Thawbal Hasana. Thawb. Nah, Zaid ganteng jika memakai baju yang bagus, nah, misal. Nah, ini bagusnya di sini berarti Zaidun Hasinun Ida Istakmala Thawbal Hasan. Berarti bagusnya di sini berkaitan dengan apa? Kejadian dan waktu. Nah, itu ya. Nah, artinya apa? Kalau antum membuat isim fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu atau fa'ila yaf'alu, maka datangkan sifat musyabaha karena memiliki arti thubut dan luzum. Kecuali kalau ketika itu diartikan kepada tajadud dan hudus. Tajadud dan hudus, maka datangkan isim fa'il. Mengerti? Nah, itu barakallahu fikum. Dan telah lewat ini pembahasannya pada sifat musyabaha, hanya diingatkan lagi untuk murojaah ya. Nah, lanjutkan bacaan Mas Afan. 4. Pada bab ini tidak ada fi'il ajwafiyai kecuali satu kata, hayu'a aysara dha hay'atin, artinya rupa. 5. Nah, pada bab ini tidak terdapat fi'il ajwafiyai, yaitu fi'il ajwaf yang tengahnya fi'il yang ainnya huruf ilat yang berupa huruf ya, tidak terdapat kecuali satu kata, yaitu hayu'a, artinya soro dahayatin, yaitu menjadi memiliki bentuk yang bagus. Nah, artinya rupa yang memiliki rupa. Ada nah, baca lagi. 5. Dan tidak ada fi'il naqis ya'i kecuali satu kata, bahwa. Nah, dan juga tidak ada fi'il naqis ya'i. Fi'il naqis itu fi'il yang lam kalimanya berupa huruf ilat ya. Nah, nanti kalau antum belajar nahu ada pembahasan kana dan akhwatiha, itu termasuk fi'il naqis, yaitu fi'il naqis di situ beda artinya dengan fi'il naqis yang kita sekarang pelajari. Mengerti enggak? Karena fi'il naqis bukan. Fi'il naqis, namun maksud fi'il naqis di situ fi'il yang tidak memiliki fa'il, memiliki isim dan khobar. Karena dan saudari-saudarinya ya. Kalau yang dimaksud fi'il naqis di bab kita ini, bab tasrif sorob, yaitu fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat. Mengerti? Nah, istilahnya sama, fi'il naqis, namun berbeda ketika dalam pembahasan yang berbeda. Artinya berbeda ketika ada di pembahasan yang berbeda. Nah, di sini fi'il naqis, nah, pada bab ini ya, terkadang fi'il naqis dari bab yang lain dimasukkan dalam bab ini untuk arti ta'ajub, kekaguman, atau pelakunya memiliki sifat lebih seperti qadwa. Hanya dalam bentuk fi'il madi. Maksudnya apa? Artinya yang dirubah ini bentuk fi'il madi saja, fa'ula. Nah, asalnya apa fi'il ini? Qadha yaqdi, dari mazan fa'ala yaf'ilu ya. Qadha yaqdi apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Nah, fi'il ini kita masukkan ke wazan ini, bisa enggak? Bisa. Menjadi qadwa. Yang tadinya qadha menjadi qadwa. Nah, menjadi jamid ketika itu menjadi jamid. Yang fi'ilnya tidak memiliki arti hadas, hudus maksudnya di sini, dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kalau boleh hadas, boleh hudus. Contoh, qadwa rajulu. Nah, artinya apa? Alangkah bagusnya laki-laki itu dalam menetapkan hukum. Nah, kalau qadwa rajulu artinya laki-laki itu menetapkan atau menghukumi. Laki-laki itu menghukumi kalau qadwa rajulu. Seperti qadol hakimu. Kalau di sini kita rubah menjadi qadwa, qadwa rajulu artinya alangkah bagusnya laki-laki itu dalam menetapkan hukum. Nah, ketika itu menjadi fi'il jamid, artinya tidak berubah, tidak bisa berubah menjadi fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Nah, kemudian pada bab ini tidak ada fi'il mudha'af menurut pendapat Imam Sibawai. Adapun Alama Al-Johari, nah, berpendapat ada satu, yaitu labba. Nah, labba yang kalau dimasukkan dhamir rafa' mutaharrik dibaca labubtu. Nah, barakallahu fikum. Siapa Alama Al-Johari ini? Penulis kamus Asiha ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang siapa yang mau setoran, yang mau menyetorkan ini, tabel ini? Setelah itu kita masukkan mausun ke dalam wazan. Ada yang siap menyetorkan? Ibnu Soleh, dicoba Ibnu Soleh. Nanti kalau salah diluruskan. Wazan ini disetorkan satu tabel ya, dari wazan fa'ula sampai ke bismillah. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'ilun uf'ul, la taf'ul maf'alun. Fi'il sahih salim. Hasuna yahsunu husnan, hasanun uhsun, la tahsun mahsanun. Fi'il mithal wawi, wajuha yawjuhu wajahatan, wajihun ujuh, la tawjuh maujihun. Fi'il mithal ya'i, yasura yaisuru yusran yasirun, uisur la taisur maisarun. Fi'il ajwaf, tala yatulu tulan, tawilun tul, la tatul matalun. Fi'il naqis, halwa, halwa, halwa yahlu, halwa yahlu yeah. Halawatan, halawatan hulwun, uhlu la tahlu mahlan. Naam, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau mencetar satu tabel? Siapa? Mas Yundi. Ya, patut Mas Yundi. Setelah Mas Yundi nanti kita masukkan mausun ke dalam wazan ya. Nanti siap-siap yang sebelah kanan Abdullah, siap-siap. Habis ini masukkan mausun. Ya, Mas Yundi. Tafadhal. Bismillah. Fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun uf'ul, la taf'ul maf'alun. Naam. Hasuna yahsunu husnan, hasanun uhsun, la tahsun mahsanun. Wajuha yaujuhu wajahatan, wajihun wujuh la taujuh maujahun maujihun maujihun iya ya yasura yaisuru yusran yasirun uyisur la taisur maisirun maisarun maisarun tola yatulu taulan tawilun tul la tatul matalun halwa yahlu hulwan halawatan halwa yahlu halawatan hulwun uhlu la tahlu mahlan. Nam, barakallahu fikum. Mas Abdullah, masukkan mausun sekarang ke dalam wazan. Nah, dari kanan berurutan ya. Iya. Masukkan sa'uba. Sa'uba artinya sulit. Sa'uba. Sa'uba yas'ubu. Su'ubatan. Iya. Sa'abun. Sa'bun. Sa'bun. Ya, sa'bun untuk sifat musyabaha ini mengikuti apa yang sudah berlaku pada orang Arab ya. Iya kan? Sehingga ini sangat-sangat berkaitan dengan hafalan. Kalau sa'uba apa sifat musyabahanya? Sa'bun. Kan gitu. Kalau sahula apa? Sahlun. Nah, gitu. Berkaitan dengan hafalan. Nah, namun kalau antum biasa membaca kitab, menerjemahkan dan seterusnya, nanti antum akan hafal sendiri kalau ini adalah sifat musyabaha. Nah, barakallahu fikum. Repotnya kalau belum mengerti sifat musyabaha, nanti antum mengira itu masdar. Iya kan? Karena banyak mirip dengan masdar wazan-wazannya. Nah, ya lanjutkan. Subayas ubu, subatan, suban, usub, latas ub. Sa'bun, sa'bun dibaca rafa. Sa'bun. Sa'bun, usub, latas ub. Mas'abun, mas'abun. Enam. Abu Sofnat. Masukkan sahula. Sahula yashulu suhulatan sahlun. Ya, sahlun. Ushul. Ya. La tashul mas mas mashalun. Iya, asanta. Mashalun. Abu Isa. Masukkan sakula. Sakula berat. Sakula ya 10. Sakula ya 10. Masdarnya apa? Sakula yaskulu siqalan. Siqalan, nam, siqalan. Masdar sudah ditulis di itu ya, di kosakata masdar. Kenapa ditulis masdar di banyak kosakata? Karena masdar itu pasti samai. Yang untuk sulasi itu samai. Nam, berbeda dengan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha yang itu bisa kiasi ya. Nam, dan sifat musyabaha meskipun kiasi samai, namun akan banyak yang menyamai. Dari wazan tertentu memiliki kesamaan yang banyak di kata-kata yang lainnya. Nah, lanjutan Abu Isa. Sakula yaskulu. Sakula yaskulu siqalan. Iya. Sakalun. Sakilun. Sakilun. Uskul la taskul. Maskalun maskalun. Nam. Abu Rijal. Koruba. Koruba artinya dekat. Dimasukkan ke dalam wazan qaruba. Qaruba yakrubu. Iya. Qaruba yakrubu. Yakrubu kurban. Naam, kurban. Boleh kurban, boleh kurbatan. Nah, kemudian masdar itu dalam satu kata bisa lebih dari satu. Kurban, kurbatan dan yang semisalnya. Lihatnya di kamus untuk masdar. Nah, lanjutan. Koronun. Ya, sifat musyabahannya koribun. Koribun. Koribun. Nah, sering enggak antum mendengar korib? Korib. Dengar, sering kan? artinya yang dekat, itu sifat musabaha qaribun itu. Nah, lanjutan. Iqra ukrub. Ukrub. Ukrub la takrub. Makrubun. Makrubun. Iya. Abu Ubaid. Masukkan wa juza. Ringkas wa juza. Ya, wa juza, wa juza artinya ringkas. Wa juza artinya ringkas. Wa juza yaujuzu wajazatan wajizun. Iya, wajizun. Wajizun. Ujuz, ya. La taujuz maujizun. Maujizun. Iya, asantum. Abu Salma. Jamula. Jamula, gampang sifat usahanya jamula tuh. Sifat usahanya gampang. Jamula. Iya. Yajmulu. Jamula yajmulu. 6. Jamalan. Jamalan masdarnya. Iya. Sifat musabahnya? Jamilun. Ya, jamilun. Aksanta. Sifat musabahnya jamilun. Kemudian isfil amr. Ujmul. Ujmul. Latajmul. Latajmul. Majmulun. Majmalun. 6. Iya, Mas Sundi sudah, siapa itu? Mas Dimas bukan? Mas Dimas. Mas Dimas. Masukkan sarua. Sarua. Sarua masukkan. Sarua yasru sarawatan. Iya. Surwun. Apa sifat musabahnya sarua? Surbun. Nanti lihat kampus ya, ana lupa sifat musabahnya sarua. Apa pernah dibahas di pernah dijadikan contoh enggak di pembahasan sifat musabaha? Ya, sebentar, ana lihat dulu. Sifat musabaha. Bab fa'ula, antum lihat bab fa'ula ada di nomor 4 ya. Fa'ula wajan keempat, junubun. Nah, di situ. Apalagi yang sebab fa'ula? Ada lagi yang bab 11, antum lihat. Tauhirun, yaitu sarua tadi. Berarti sarin. Kemudian najisun yang ke-10 ya, faula najusa yang jusun najisun. Artinya ini bisa ada 3 kemungkinan. Oh, afan ada lagi yang 8. Milhun yang faula. Yang maluha yamluhu milhun artinya yang asin. 6. Artinya apa? Kalau kita menebak sarua di wazan yang mana, berarti antum menembaknya pertama di wazan keempat yaitu junubun, artinya apa? Surubun, atau di wazan ketujuh yaitu sarun yang dohmun. Nah, dohmun dari faula kan? Mengerti nggak maksud pembahasan ini? Atau yang ke-9 itu ada faula sulbun dari solubaya sulubu sulbun, berarti bisa dibaca surun. Atau yang ke-10-nya faula najisun. Nah, ini artinya ada banyak kemungkinan ya. Sehingga apa? Yang menentukan lihat kamus. Apa yang orang Arab pakai untuk sarua, sifat musabahnya. Nah, karena faula di situ ada di wazan sifat musabaha yang wazan yang ke-3, kemudian wazan yang ke-4, wazan yang ke-5, wazan yang ke-6, wazan ke-7, wazan ke 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sekali ternyata. Iya enggak? Nah itu. Naam. Artinya ada banyak kemungkinan untuk sarwa. Bagaimana antum tahu secara pasti di wazan keberapa? Lihat kamus. Nah, untuk malam ini lupa ya di wazan yang mana. Ya, lanjutan. Masih Mas. Sarwa yasru sarawatan. Iya. Katakan sementara baca surubun aja. Surubun. Surubun. Surubun. Surubun. Iya. Usru latasru masron masron. Naam. Ahsantum. Lukman. Masukkan wasuma. Nah, kalau wasuma ana tahu sifat musyabahnya. Lukman bukan ini. Sampingnya. Iya. Wasuma yang artinya indah atau bagus. Sifat musyabahnya wasimun ya, wasimun. Ada enggak nama wasim? Pernah enggak mendengar? Wasim itu nama Arab sifat musyabah wasim. Kayak wasim itu seperti nama Jawa kan? Wasim tapi nama Arab itu. Artinya bagus atau indah. Casim juga. Was enggak was wasim. Ram, ya Lukman. Wasuma waizumu wasamatan. Iya, wasamatan. Sifat musyabahnya wasimun. Usum lataisum mausamun mausamun mausimun. Nah, mai maisimun maisimun maisimun. Apa? Mau mausimun bukan mai. Mau mausimun. Iya, aksantum mausimun. Abdurrahman. Iya, Abdurrahman Makassar. Masukkan Yamuna, masukkan. Yamuna. Yamuna gampang sifat musyabahnya, sering antum dengar. Yamuna. Ya. Yamuna, yaimunu, yumnan, yaminun. Iya, yaminun. Yaminun itu sifat musyabah ya, yaminun. Kemudian fi'il amr. Yaminun. Uimun, lataimun, maimanun, maimanun. Enam, asantum. Udah semua ini berarti ya? Abdullah udah belum? Udah. Mas Haris sudah? Di awal tadi ya, enam. Ya kalau udah semua kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita masuk kepada bab ketujuh. Bab ketujuh ini sudah banyak pembahasan tentang arti fi'il. Antum lihat itu halaman 158. Ada arti ta'diyah, ada arti syairura. Nah, artinya bab-bab fi'il thulasi masjid. Nah, atau rubai masjid ini ada banyak kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penambahan huruf menjadikan perubahan arti pada fi'il madi yang thulasinya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nanti wazan-wazannya silakan antum hafal, antum merujak sendiri ya. Dan sebelum mulai nanti ada yang setoran tabel nanti. Tabel yang malam ini tabel ke-5 dan tabel ke-6. Yang nanti insyaallah akan disetorkan sebelum memasuki pelajaran berikutnya yaitu membaca wazan yang ketujuh nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.